Ya ora ngat. Betapa rekosonya aku. Tak merongos tapi tanggal selawe awan kula terbang meneh Jakarta langsung Taiwan. 26 kula ngaji Taiwan. 26 bengi pindah teng Hong Kong. 27 kula ngaji ning Hong Kong. Kan ngomah 29 30 lunga meneh. Penak sucipto karo ngatem ini ngomah terus bendino kelon tok. Ngono kuwi kowe ngomong, mbok ngundang Gus Miftah gratis. Oh aku gratis ra apa-apa. Ning anak bojoku pakanono, santriku pakanono. Kowe mung duwe anak siji, anakku ning pondok 150. Mangane ya Allah gunung Merapi pindah ning piring. Metutuk. Ngono ngomong gratis. Kuwi lho ya gratisan toh. Wong sing bayar Sucipto kok kowe cerewet ki ngopo? Omahmu ngendi? Ngendi? Ngebel ki ngendi? Kowe ki kok ngegas karo kiai ngopo to? Iki lan duwe bojo kaya ngene cepet mati aku. Banyak durian. Sorry aku ora doyan duren. Sing doyan bunda aku belas. Cangkem kula niku resik ngerokok ora mangan duren ora jengkol ho. Lho, jenengan ngerti, pete jengkol niku malah obat kanker sing paling ampuh. Lan jenengan mangan pete cangkeme mambu, bagaimana supaya baunya hilang? Gampang, bar mangan pete mangan no jengkol. Ilang ambune pete. Ora usah khawatir entek duitmu. Wong ngop pitungane ya Allah, mbiyen kiai kula sraget Abah Sharif Hidayatullah niku. Jaman kula rekoso, tau ngendikan ngeten, "Le, kowe iki dak pengen dadi wong sukses, syaratnya siji. Napa, Bah? Aja ngitung, aja itungan, aja kakean pitung. Sok bakale kowe ra iso ngitung. Tenan, Pak. Kula buktek kene. Wong urip kuwi ora usah kakean ngitung, aja pitung, aja itungan. Sesuk kowe bakale ra iso ngitung. Awakmu lak hitungan banget to. Pengajian ana kotak infak, buka 100.000, 50.000, 1.000. Sing mak cemplungke sing ndi? 1.000. Lak hitungan banget to. Nggih napa mboten? Nggih. Tindak kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Pengajian nonton kiai, ngrungokke pengajian ana kotak infak 1.000. Berarti luwih larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ngomong-ngomong munyuk tak gekrek cangkemmu. Lho guantenge kaya ngene padake karo munyuk iki lho. Ternyata luwih haji munyuk. Karena aku lara ati nyok. Wa naqsim minal amwal wal anfus wedi mati. Barangkali wong sakmen iki serah duwe wedi mati mung aku. Rata-rata wong niku duwe penyakit wedi mati. Padahal jenengan niku begitu turun niku latihan mati. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka tidur itu mati sementara mati itu tidur selama-lamanya. Mila mati niku arep mok deni kaya ngapa? Tetap bakale mati. Mila lak kula mendingan siap mati daripada wedi mati. Lak kula wis siap sak wayah-wayah kula mati. Umpama kula nembe ngaji teng geger, maramara Israel teko. Umum kene ning masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang ngatemi. Jajal arep ngapa? Kaya ning ngatemi mesake bojoku dodo. Halah golek meneh mi. Apa? Ya gone sik alit. Apa rumangsane sing ngurus anake iki ngatemi? Ya Gusti Allah kok ngopo? Kadang-kadang wong saleh lah niki bali teng iman wau. Kadang-kadang umpamane ngatemi karo cipta mati. Halah mesake si Hadi ki anake jek cilik. Kok bapake wis mati sesuk sing ngurusi sapa? Jenengan salah. Wong nyatane sing lanang mati kadang-kadang dadi rondo, malah uripe luwih kepenak daripada sak derenge. Enten apa mboten ngoten niku? Kata Jenengan niku soalnya napa sing dadi ukuran niku menungso mboten Gusti Allah. Kudune le baleke ning Gusti Allah. Umpamane sucipto mati. Ya to anake jenenge mau sapa? Arka. Sesuk sing ngopeni sapa? Apa rumangsane selama iki Arka urip ki mergo cipto? Salah. Allah. Pak polisi mati. Sesuk anak bojoku sing ngopeni sapa? Apa awakmu ki ra mikir? Kadang-kadang sing lanang mati, sing wedok dadi rondo, oleh bojo luweh sugih. Enten mboten ngoten niku. Sucipto mati, moro-moro ngatemi dirabi karo Saiful Jamil umpamane. Umpamane kok, Pak. Ayo. Nggih napa mboten? Ya ora ngerti. Umpamane ki aku mati. Bunda dirabi karo sapa? Ya ora urusanku, urusane Gusti Allah kok. Umpamane aku rabi meneh, ya ora apa-apa. Kan tapi aku enggak akan nikah lagi. Karena aku tipe suami yang setia. Maka yang pink tolong jangan goda aku ya. Karena saya punya prinsip lelaki hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Ngono kok. Aku ngomong ngono mergo ana kamera, lah ora ya ora sih. Dengan banyak cara, Bro. Mila aku mencintai ngatemi dengan banyak cara. Ngono. Gue mlebu kamar langsung bengok cepreng jaga radio. Munda jengking, munda jeru. Ngono. Lha karo bojone ora apa-apa to, Mbak? Karo bojone kok. Mlebu kamar cepto nyanyi. Temanggung udane teres dur diambung ngatemi teles umamane ngoten niku. Karo bojone ya ora apa-apa Pak polisi. Sing ra oleh kuwi lak karo bojone wong liya. Ngono ngat. Arep bojone dhewe ra apa-apa. Tuku ciu ngatemi ganti nyanyi. Tuku ciu sak botole Sucipto turu ketok. Jempole ngono ki ra apa-apa. Lah kula guyon Pak karo bojo kula. Indah mawon. Santai mawon ora kaya kowe malah nangis. Kaya tukang syutinge. Aku wis kadung sayang. Direwangi berjuang kok malah ditinggal ngilang dan cok tenan hal apa bila ngayal kekrek loh wong tongkate ki malah kempet ngene iki lak ya aku lak dadi ngene iki aku oh sahar sallu ala nabi Muhammad. Wanaksi minal amwal wal angfus wedi kurang bondone wedi mati wasamarat wedi tandur rapanen nggih napa mboten tapi ingat Allah dawuh bari wabasyiris sabirin berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar jenengan tak kandhani niki inti pengajian dalu menika rungono tenanan aku ngadeg apa lungguh. Sing ping seneng aku ngaduk apa lungo? Iya. Pak wong wedok. Pak polisi, wong wedok. Senengane sing ngadek. Lho kemayune cah iki. Kowe tak sandet meteng lho kowe. Jenengan ngerti napa pelajarane wong? Dikempet meneh kok. Napa ne? Oh, kowe ya pengen ngempet. Pelajarane wong poso nika napa? Napa kok Gusti Allah niku ndadekke awake dhewe syariat poso? Poso niku pelajarane ngene Mas Cipto rungokno. Pelajarane saka wong poso iki apa, Nduk? Yen ana posone mesti ana bukone. Ora ana kok wong rekoso terus, Le, ora ana. Mesti ana bukone. Yen ana poso mesti ana bodone. Nggih napa mboten? Mila nyuwun sewu, kenapa dikatakan kedua kebahagiaan bagi orang berpuasa? Siji ketika berbuka, dua besok di akhirat ketemu dengan Tuhannya. Awake dhewe niku lak rekoso, jenengan kudu paham. ana ne rekoso niku mesti sesuk bakale ana mulya. Ana ne Pak Polisi niku saniki dadi polisi, biyen zaman pendidikan yo rekoso. Nggih mboten Pak Polisi. Pak Tentara rekoso. Kon napa kae? Push up, kon ngerayap. Kon latihan push up ngene. Ngoten kuwi padahal latihan duwe bojo omongan asline. Lah ana rekasane mesti ana mulyane. Saiki tak takon. Sujepto karo ngatemi. Kowe dari awal pernikahan wis sugih apa durung? Mbiyen awal rabi duwe apa-apa apa durung? Kowe mbiyen rekoso apa mulya awale? Rekoso. Awal pernikahane cipto karo ngatemi mesti rekoso. Lah ora mbayangke jaman sakmono iso ngundang Gus Miftah. Ya apa ora? Rungokno ngat. Lho ngatemi kok. Rungokno. Mila mergo kowe diwene anugrah ngene iki, nak ngamplopi sing akeh tak kandhani. Lho, ta cah hadroh iki lho mesake. Padune matamu meneng ta kowe iki. Cah sawung. Sangoni rong. Urung. Aku itu urung. Kula niku awal nikah jangankan kok duwe mobil, motor ora duwe kok. Kowe mbiyen nikah nganggo resepsi apa ora? Aku blas undangane ra ono. Sing kita nggawe undangan apa? Ijab wis seneng aku kok. Piye? Aku mbiyen mas kawine apa? Seperangkat alat salat tok ra ono tambahane. Sucep tok? Seperangkat alat maksiat beserta botol-botolnya. Mbiyen mas kawine apa, Nduk? Oh, dibayar tunai. Lah ya apa kok tunai iki lho? Hah? Duit. Piro mas kawine mbiyen? Kelingan ta? 100.000. Kowe luwe kere sangko aku. Rekoso mbiyen yoan kowe. Kowe mbiyen rabi di pekerjaan durung. Kowe rungono, jomblo-jomblo rungono. Mbiyen cipta ora di pekerjaan wani rabi. Mila teori-teoriku bener. Orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor loro jalan bayi. Cak kowe rabi rung. Wes, wih, dalan bayi ini kebuka toh, kandhane kok. Nyatane kok, aku mbiyen rung rabi ra duwe apa-apa kok. Saiki mbahasan rabi aku iso duwe apa-apa kok arepe ngopo. Sucep toh, kowe mbiyen rabi duwe motor apa durung? Aku ra duwe padha. Saiki kowe duwe apa? Hah? Ya? Aku duwe motor, duwe mobil, duwe gerobak jajal. Duwe bandoso, duwe ambulan, kuwi lah ampuh banget aku. Mila salah wong tua niku teng pundi? Begitu ana anake nglamar, Pak, sing didelok niku napa sing ditumpaki sakniki? Padahal sing ditumpaki sakniki namung pemberian orang tua. Rental. Nggih napa mboten? Nggih. Aja maculke anakmu marang bocah sing kaya ngono. Tumpake mobil-mobil rentalan kok kowe bangga. Mendingan bocah pinter ngaji senajan toran duwe apa-apa tapi visi misinya jelas. Kamu punya kelebihan apa? Satu. Kekuranganmu? Satu. Aku lombien takoni ngono kuwi kok. Fit and proper test. Kelebihanmu apa? Satu. Kekuranganmu? Satu. Kelebihanmu? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Enggak punya kelebihan. Modar toh maratuaku. Tapi ndelalahi bapak maratuaku lo percaya. Sing ora percaya iki asline mbok maratuaku lo. Aku lo ngeyel. Heh, calon mertua, rungokno kupingmu. Aku ngono to. Lho, takono bapak mertuaku ora percaya. Aku mbiyen gagah, mertua tak onek-onekke kok. Apa ana wong samene mertuane basa karo mantune? Ora ana mertuaku basa karo aku. Wadake. Lho. Lah aku ya basa padha. Aku turu isu-isu bapak mertuaku nggawe sarapan. Mas Miftah sampun dahar. Durung, aku ya ngono to. Ya ora, kula ya basa karo mertua kula. Kula karo santri ya basa kok. Apa meneh karo rondo? Mbak Rondo pun apa dalu menika panjenengan ngersake cicike? Aku ora, aku basa. Mbak Rondo gadah keroto umpamane ngoten. Wa basiri sabirin. Tugase mung kon siji, sabar. Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Kula melu ning Jakarta ketemu Gus Dur kon mulih ning Yogyakarta kena gempa bumi. Kula takon karo Gus Dur, "Gus, kula nderek dawuh jenengan malah kena gempa bumi niki pripun?" Sing sabar.